Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar adanallahu wa iyyakum jami'an min shiddati 'adzabiha ayuhan nas Masyiral muslimin arahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan kita pada sebuah kitab syarhu atau pada sebuah kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabi Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kita masih dalam pembahasan terkait tentang berdakwah kepada kalimat tauhid, menyeru manusia kepada at-tauhid. Terakhir barakallahu fikum, sampai penjelasan yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Salih Al-Fauzan Hafizahullah menjelaskan terkait mengenai hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu menjelaskan di dalam hadis tersebut tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz sahabat yang mulia ila al-Yaman, ke negeri Yaman. Maka kita baca selanjutnya penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Salih Al-Fauzan hafizahullah. Pada beliau hafizahullah ta'ala, thumma liyabda'a fi da'watihi bil aham fal aham fayad'u an-nasa ila islahil aqidati awalan li'annaha al asas. Kemudian memulai di dalam dakwahnya, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, setelah diingatkan oleh Rasul, dikasih wejangan pesan-pesan, innaka tati kauman min ahlil kitab. Wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum min ahlil kitab, itu al-Yahud wa Nasara, kaum yang mereka memiliki kitab, artinya mereka memiliki ilmu. Barakallahu fikum. Karena mereka memiliki syubhat-syubhat, sehingga Mu'adz pun diingatkan oleh Nabi SAW sehingga bisa menghadapi mereka dengan benar, bisa membantah syubhat-syubhat yang akan dimunculkan oleh mereka. Kemudian Mu'adz memulai dakwahnya bil ahami fal aham, memulai dari yang terpenting, kemudian yang terpenting berikutnya. Apa itu yang terpenting di dalam dakwah yang harus disampaikan kepada umat manusia pertama kali sebelum menyampaikan yang lainnya? Kata beliau, fayad'un nasa, maka beliau mengajak manusia ila islahil aqidah, untuk memperbaiki urusan akidah. Ini yang pertama kali. Inilah kewajiban yang pertama kali, barakallahu fikum, memperbaiki tentang urusan akidah. Kenapa demikian? Li'anna hal asas. Karena akidah, urusan tauhid, inilah merupakan pondasi pertama kali yang harus benar-benar difahami oleh setiap muslim dan diamalkan. Dikarenakan suatu ibadah, suatu amalan sebesar apapun, tanpa didasari dengan akidah yang sahih, tanpa didasari dengan akidah yang benar, maka amalan tersebut la yanfa', tidak membawa manfaat sama sekali. Walaupun mungkin orang tersebut banyak dari ibadahnya, lailan wa nahar, min salatin wa zikrin wa qira'atil Qur'an, banyak berzikir, banyak membaca Al-Qur'an, banyak mengerjakan salat, tapi kalau akidahnya rusak, masih mencampur amalan dengan kesyirikan, maka ibadah-ibadah tersebut tidak membawa manfaat sama sekali. Maka hendaklah ini yang diperhatikan pertama kali oleh seorang dai, orang yang mengajak manusia kepada Islam, orang yang menyampaikan ilmu. Yang pertama kali adalah ajak manusia atau umat manusia untuk memperbaiki akidahnya. Sekali lagi, li'ana hal asas. Karena urusan akidah ini urusan pondasi terpenting. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan pertama kali pun demikian, untuk mengajak umat manusia kepada tauhid. Ya ayuhal mudathir, kum fa'angwir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan ingatkanlah. Artinya yunzirun nas anisyirki wa yad'u ila tauhid. Peringatkan manusia tentang bahaya-bahaya kesyirikan dan ajak mereka kepada tauhid supaya memperbaiki akidah. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, selanjutnya, فَإِذَنْ قَادُ لِذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهَا أَعْظَمُ الْوَجِبَاتِ بَعْدَ التَّوْحِيدِ. Maka apabila mereka itu mau tunduk kepada yang demikian itu, mau tunduk kepada tauhid, mereka mau mentauhidkan Allah, mau meninggalkan kesyirikan-kesyirikan, maka kata beliau, perintahkan kepada mereka bi iqamis shalah, supaya mereka itu mengerjakan salat. ini setelah mereka mau mentauhidkan Allah, setelah mereka mau bersaksi dengan kalimat La ilaha illallah, maka perintahkanlah mereka untuk mengerjakan sholat. Li'annaha a'zamul wajibat ba'da tauhid. Dikarenakan sholat merupakan kewajiban yang sangat besar setelah at-tauhid. Jadi setelah at-tauhid, yang berikutnya adalah as-shalah. Mengerjakan ibadah sholat. Barakallahu fikum. Fa idza aqamuha amara ahliya'ahum bidaf'i zakati amwalihim ila fuqara'ihim muwasyatan lahum wa syukran lillah. Maka apabila mereka mau mengerjakan salat, mau mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, mau mengikuti jalannya Rasul, perintahkan salat. Mereka mau mengerjakan sholat, kata beliau, amar aghnia, maka perintahkanlah mereka, para aghnia di antara mereka. Perintahkanlah orang-orang kaya di antara mereka, supaya mereka itu mau mengeluarkan harta mereka untuk membayar zakat amwalihim, membayar zakatul mal mereka. Kemudian supaya diserahkan kepada fuqara'ihim, orang yang fakir di antara mereka. Setelah mereka mau mentauhidkan Allah, mereka mau mengerjakan sholat, maka perintahkanlah orang-orang kaya di antara mereka supaya mengeluarkan zakat harta mereka. Diperuntukkan ila fuqara'ihim, untuk orang-orang fakir yang ada di antara mereka, sebagai muwasyatan lahum. Yang mana zakat sebagai muwasyatan lahum, penolong untuk mereka. Wa syukran lillah, sebagai bentuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Thumma hadzarahu min akhdhi jayyidil mali li'annaha al-wajiba al-wasat. Kemudian kata beliau, hadzarahu min akhdhi jayyidil mali. Hati-hatilah untuk mengambil harta yang paling bagus. Artinya tatkala menarik zakatul mal, jangan dipilih dari harta yang paling bagusnya. Hati-hati dari mengambil harta yang terbaik yang mereka miliki, dikarenakan kewajibannya adalah mengambil yang wasat, yang tengah-tengah. Tidak bagus banget, juga tidak jelek banget. Tengah-tengah. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, ثم حثه على العدل وترك الظلم لئلا يدع عليه المظلوم ودعوته مستجابة. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, mendorong supaya berbuat adil dan meninggalkan sikap zalim. Memerintahkan supaya berbuat adil, wa tarkiz zulmi, dan meninggalkan kezaliman. Barakallahu fikum. Supaya al-mazlum, orang yang dizalimi, tidak mendoakan kejelekan. Supaya orang yang mazlum, orang yang terzalimi, tidak mendoakan kejelekan. Bagaimana doanya orang yang mazlum, orang yang terzalimi? Wa da'watuhu mustajabah, dan doanya orang yang terzalimi itu mustajabah, doanya itu terkabulkan, diijabai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini makna secara global terkait tentang hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kita bisa mengambil beberapa kesimpulan dalam kisah tersebut yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Yang pertama, pentingnya basyirah fi dakwah. Pentingnya ilmu di dalam berdakwah, ilmu yang mau disampaikan, juga mengilmui tentang keadaan mad'u, orang yang mau kita dakwai. Yang kedua, di dalam dakwah hendaklah menyampaikan yang paling terpenting dulu, kemudian yang di bawahnya. Dan yang terpenting adalah umur tauhid. Yang terpenting adalah urusan masalah at-tauhid. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, munasabatul hadis lil bab. Kecocokan hadis yang kita baca dengan bab yang sedang kita bahas. Kita sedang membahas bab terkait tentang doa mengajak manusia kepada kalimat tauhid. Kata beliau, anna awwala ma yud'a ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa fihi irsalu du'ati lidzalik. Kata beliau bahwasanya pertama kali yang disampaikan, yang didakwahkan oleh seorang dai adalah syahadatu an la ilaha illallah, mengajak umat manusia untuk bersaksi dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Fihi irsalu du'ati lidzalik. Maka kata beliau, hendaklah mengutus para duat untuk mendakwahkan tauhid. Mengutus para da'i untuk menyebarkan dakwatut tauhid. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullah, ma yustafadu minal hadith. Berapa faidah-faidah penting yang bisa kita ambil dari hadis yang tadi kita baca. Hadisnya Abdullah ibn Abbas. Kisah tatkala Rasul ba'atha Mu'adzan ilal Yaman. Tatkala Rasul mengutus Mu'adz ibn Jabal ke negeri Yaman. Faedah yang pertama, ialah masru'iyatu irsali du'ati ilallah. Disyariatkannya mengutus para dai untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada at-tauhid, wa yunziru 'anisyirki, dan benar-benar mengingatkan manusia dari bahaya kesyirikan. Faedah yang kedua, anna syahadata an la ilaha illallah awalu wajibin wa hiya awalu ma yud'a ilaihin nas. Faedah yang kedua kata beliau, bahwasanya syahadat, persaksian la ilaha illallah, inilah awalu wajibin, kewajiban yang pertama kali yang harus dijelaskan kepada umat manusia, siapapun dia, baik orang tua kita, istri kita, atau anak-anak kita. Yang pertama kali adalah ajak mereka kepada at-tauhid. Barakallahu fikum. Maka tauhidlah yang merupakan pertama kali yang didakwahkan kepada manusia. Tauhid merupakan awalu ma yud'a ilaihi nas. Perkara yang pertama kali didakwahkan kepada umat manusia. Bukan umur salah, ini tingkatan berikutnya. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang ketiga kata beliau, anna ma'na syahadati alla ilaha illallah tauhidullahi bil ibadah wa tarki ibadati ma siwah. Bahwasanya makna dari kalimat la ilaha illallah adalah tauhidu bil ibadah. Arti dari kalimat la ilaha illallah adalah memurnikan ibadah semata-mata hanya untuk Allah. Memurnikan ibadah semata-mata hanya untuk Allah dan meninggalkan peribadatan-peribadatan kepada selain Allah. Inilah makna kalimat la ilaha illallah yang di dalamnya terdapat nafyun wal itsbat. Menafikan, meninggalkan seluruh peribadatan-peribadatan selain Allah dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata. Kata beliau yang faedah yang keempat, annahu la yuhkamu bil islamil kafir illa bin nutqi bi syahadatain. Bahwasanya tidaklah seorang kafir dihukumi dengan Islam kecuali tatkala orang tersebut sudah mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baru bisa orang tersebut yang tadinya kafir telah setelah bersaksi mengucapkan dua kalimat syahadat bisa dihukumi bil Islam. Dihukumi seorang muslim. Barakallahu fikum. Faedah yang kelima, annal insana qad yakunu qari'an aliman wa huwa la ya'rifu la ma'na la ilaha illallah. Pelajaran penting untuk kita semua, bahwasanya manusia terkadang dia adalah orang yang qari'an, orang yang rajin pintar membaca, aliman, memiliki ilmu, orang yang berilmu, tapi ternyata dia tidak memahami dengan benar makna dari kalimat la ilaha illallah. Banyak orang yang seperti ini. Dia pintar membaca, dia mengetahui, memiliki ilmu, tapi terkadang dia tidak memahami makna kalimat la ilaha illallah dengan benar. Ayya'rifuhu wa la ya'malu bihi kahali ahli kitab. Atau orang tersebut mengetahui makna dari kalimat la ilaha illallah, faham, akan tetapi dia tidak mau mengamalkan konsekuensi yang ada pada kalimat la ilaha illallah. Ngerti makna dari kalimat la ilaha illallah, bisa memahami, tapi dia tidak mau mengamalkannya, tidak mau mengamalkan apa yang terkandung pada kalimat la ilaha illallah. Contohnya kahali ahli kitab, contohnya seperti keadaan orang-orang ahli kitab. Mereka faham apa dakwah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngerti. Bahkan tatkala para sahabat ada yang mengucapkan di dalam sumpahnya, mengucapkan demi Ka'bah, Masya Allah wa syi'ta, langsung orang-orang al-Yahud mendatangi Nabi, mengatakan innakum qaumun, sesungguhnya engkau adalah kaum yang mulia, seandainya kalian tidak menyekutukan Allah. Tahu kalau itu perbuatan syirik. Ya. Barakallahu fikum. Akan tetapi mereka ahli kitab mengetahui makna dari kalimat la ilaha illallah, tapi la ya'malu bihi, tidak mau mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk memahami makna dari kalimat la ilaha illallah, setelah itu bisa mengamalkannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya pada kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnah Wal Jamaah. Qala fadilatul syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Al-aslu thamin, prinsip yang ke-8. Kita masuk prinsip yang baru. Prinsip yang ke-8 dari prinsip seorang salafi. Perlu diketahui bersama bahwasanya salafi itu bukan hanya pengakuan, bukan hanya pengakuan, tapi di sana ada prinsip-prinsip yang harus dijalankan. Maka tatkala salah satu prinsip tersebut ditinggalkan, bisa menjadikan seorang keluar dari jalannya salafiyah. Barakallahu fikum. Al-aslu tsamin, prinsip yang ke-8. Berarti kita sudah selesai prinsip yang ke-7. Ya indaki Abu Fadl. Ya, ma hiya al-aslu sabi'. Prinsip yang ke-7 itu apa ya Abu Fadl? Barakallahu fikum. Prinsip yang ke-7 adalah mahabbatu ahlil bait, mencintai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membela mereka, ya. Dan membela mereka indaki arifin. Ya. Apa yang siapa yang dimaksud dengan ahlul bait? Siapa yang dimaksud dengan ahlul bait? Manhum, yang kita diperintahkan untuk mencintai mereka dan membela mereka. Siapakah ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ahlu Nabi, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Dan as-salihuna khassah. Yang dimaksud adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khassah, secara khusus, dan termasuk ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yang harus dimuliakan adalah azwajuhu, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini min ahli baitihi. Kita masuk prinsip yang ke-8. Al-aslu tsamin, prinsip yang ke-8 adalah at-tasdiqu bi karamatil awliya. At-tasdiq, membenarkan karamah-karamah para wali, membenarkan karamah-karamah para wali. Ini prinsip ahli sunnah wal jamaah. Prinsip ini juga sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Aqidah Al-Wasitiyah. Beliau menyebutkan mazhab ahli sunnati wal jamaah fi karamatil awliya. Beliau menyebutkan satu fasal mazhab prinsipnya ahli sunnah wal jamaah terhadap karomah-karomah para wali. Apa itu? Wa min usuli ahli sunnah at-tasdiqu bi karamatil awliya. Di antara prinsip-prinsip penting seorang ahlu sunnah, seorang salafi, adalah membenarkan karomah-karomah para wali. Sekarang yang menjadi pembahasan yang pertama, man humul al-awliya. Biar kita nanti bisa membedakan antara karomah dengan sihir. Ya. Karena prinsip ini nanti ditentang oleh al-bid'ah. Siapakah mereka? Di antaranya adalah kaum Mu'tazilah, kaum Al-Jahmiyah. Kata mereka, kalau kita menetapkan karamatul awliya, berarti sama saja ya, sama saja menyamakan para wali dengan tukang sihir ya. Maka dibahas yang pertama ya, adalah manhum al-awliya. Siapakah mereka yang dimaksud dengan para wali? Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya. Ya, ini maksud dengan para wali adalah orang yang mukmin dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana lillahi waliya, maka orang tersebut adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Yunus 62-63. Dalil yang dimaksud wali itu adalah orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Disebutkan di dalam surat Yunus ayat yang ke 62-63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-walinya Allah la khawfun alaihim, tidak memiliki rasa takut kepada mereka, tidak pula mereka bersedih. Siapa wali-walinya Allah? Alladzina amanu. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun. Dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan auliyaullah. Wali-walinya Allah, orang yang beriman, bertakwa, mengikuti jalannya Rasul, menjauhi kesyirikan, menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah. Inilah wali-walinya Allah. Sehingga kalau ada orang mengaku walinya Allah, tapi dia musyrik, menyekutukan Allah. Istighosah tubil kubur, istighosah kepada kuburan-kuburan orang yang telah mati. Ya ini bukan wali. Ya, ini bukan wali. Atau mengaku walinya Allah tapi mengamalkan amalan-amalan bid'ah, laisa biwali, ini bukan wali, bukan walinya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah, laisatul wilayatu bidda'wa wa tamanni. Yang namanya wali itu bukan hanya pengakuan dan angan-angan. Bukan itu yang namanya wali, ngaku-ngaku atau angen-angen, ya. Bukan itu, ya. Wal wilayatu innama hiya bil imani wa taqwa. Maka yang namanya wali adalah harus dibarengi dengan keimanan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau ra'aina rajulan yaqulu innahu waliyun walakinnahu ghairu muttaqin lillah faqaluhu mardudun alaih. Maka kalau ada orang mengatakan kami itu wali, saya itu walinya Allah, tapi dia tidak bertakwa kepada Allah, maka ucapannya tertolak. Inilah yang disebut al-awliya, wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pembahasan berikutnya kita akan membahas apa yang dimaksud dengan al-karamah. Ya. Karamah itu apa? Ya. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Dan untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadalu barakallahu fikum.